spesial buat rekan-rekan Wotan. Ya. Selamat siang, Mas. Goyang sama Hanta ya. Yang masih ada di Korea semuanya, jempolnya diputer. Masa kita berdua takkan berubah.